ke hatimu, ku tumpahkan perasaanku. Sudah cukup terasa kepahitan hidupku. Masihkah kan ku temukan cinta? Ku tak ingin lagi, ku tuntaskan kini.